Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum aladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب sebelum kita masuk ke materi, untuk saling mengingatkan bahwa insya Allah kita besok masuk tanggal 9 dari bulan Zulhijjah, dan termasuk di antara sunnah berdasarkan asar dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahasanya beliau pada subuh ya hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, ya beliau takbir muqayyad ba'da sholah, dan itu dimulai dari sejak ba'da sholat subuh di hari Arafah. Dan ini ya terkait dengan takbir muqayyad yang dilakukan setiap ba'da sholat maktubah, ba'da sholat yang wajibah. Adapun takbir-takbir yang sifatnya mutlak, maka ya tetap ya, berlaku sejak dari tanggal 1 Zulhijjah hingga ya akhir dari hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Dan terkait dengan kaifiyah, ya masing-masing bertakbir sendiri tanpa dikomando, tidak juga mengikuti takbir orang lain ya. Jadi takbir sendiri-sendiri disuarakan, ya, tidak disirkan, namun disuarakan, dijaharkan. Tapi kita insya Allah masuk pada kesempatan ini di hadis yang ke-9. Qala al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah fi kitabihi Umdatul Ahkam al-hadis at-tasi', hadis yang ke-9. An Sahal ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la yazalu an-nas bi khairin ma 'ajjalu al-fitra. Muttafaqun alaihi. Dari Sahal ibn Sa'd As-Sa'idi, semoga Allah meridainya, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, la yazalun nas bi khair. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan. Manusia yang dimaksud di sini ya as-saimun, ya mereka orang-orang yang berpuasa. Ma'ajjalul fitra, selagi mereka menyegerakan berbuka. Jadi setelah masuk waktu berbuka. Kemudian mereka segera berbuka. Ini hadis yang ke-9. Kata Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa qawluhu fi hadisi Sahal ibn Sa'd radhiyallahu an, la yazalun nas bi khairin ma'ajal al-fitra. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahal ibn Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu, yang maknanya bahwa manusia senantiasa berada dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka. Qala fihi istihbabul fitri wa istihbabu ta'jilihi. Di sini di antara faedah dari hadis ini, disukainya atau disunnahkannya berbuka. Demikian pula disunnahkannya ta'jiluhu, yakni menyegerakannya manakala sudah masuk waktunya. Yakni waktu berbuka adalah ghurubus syams, terbenamnya matahari, yakni waktu maghrib. Dan istilah ta'jil ini istilah yang sudah masyarakat juga ya. Ya, cuma orang Indonesia kan senangnya ditambahi an, ta'jilan begitu ya. Ada yasinan, ada tahlilan ya. Ya, jadi seperti main-main ya, akhiran an jadi seperti main-main. Tayib. Jadi ini ya di antara hal yang disunnahkan di dalam syariat ini bagi orang yang berpuasa manakala sudah masuk waktu berbuka untuk menyegerakan berbuka, jangan menundanya. Kemudian wa fihi, di antara faedah hadis ini juga kata Imam As-Sa'di rahimahullah, annal khaira kullahu biluzumis syar'i, bahwa yang namanya kebaikan itu seluruhnya adalah dengan sikap berpegang teguh dengan syariat ini. Ya, karena syariat Allah Subhanahu wa taala turunkan itu untuk kebaikan hamba-hambanya. Ya. Dan syariat diturunkan untuk kemudahan, bukan untuk mempersulit. Ya, termasuk dalam hal ini, ya, bagi orang yang berpuasa tentu akan lebih ringan bagi mereka manakala sudah masuk waktu berbuka untuk segera berbuka, ya, dibandingkan menunda-nundanya. Apalagi dengan alasan ataupun keyakinan bahwa kalau ditunda, ya, semakin lama puasanya semakin besar pahalanya. Ini keliru. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya bukan untuk mempersulit hamba-hambanya. Ya, jadi sesuatu yang memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tempuh. Lain halnya kalau sesuatu itu memang pada asalnya adalah sesuatu yang sulit, yang berat, yang memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar pada amalan tersebut. Ya. Sebagai contoh misalnya jihad fi sabilillah, ya. Yang ini merupakan amalan yang berat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai zarwatu sanamil Islam, ya, puncak dari keluhuran Islam dengan jihad fi sabilillah. Maka beratnya perjalanan untuk jihad, ya, demikian juga tantangan yang dihadapi, ya, dalam medan jihad ini menjadikan besarnya pahala yang diraih oleh mujahidun fi sabilillah. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fa inna Allah ta'ala syara'a lil khalqi ma fihi masalihud din wad dunya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi hamba-hambanya, bagi makhluknya, apa saja yang padanya terkandung kemaslahatan-kemaslahatan yang terkait dengan agama Demikian pula terkait dengan dunianya. Ya, tidak luput yang demikian dari masalih ad-dunyawiyah, dari maslahat-maslahat yang sifatnya keduniaan. Ya. Fa in adha'an nasu min asy-syara'i syai'an fatahum min al-khairi biqadri ma adha'uhu. Sehingga ketika manusia menyia-nyiakan sesuatu dari syariat-syariat Islam ini, syariat ini turun karena Allah Subhanahu wa taala, sesuatu saja ya ditelantarkan, diabaikan. Fatahum minal khairi, maka akan terluput darinya kebaikan biqadri ma adha'uhu, ya, sesuai dengan kadar yang disia-siakan, diabaikan oleh mereka. Ya, sehingga ya semakin banyak perkara yang ditinggalkan ya dari aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan manusia semakin buruk. Dan sebaliknya, semakin ya banyak dari perkara syariat yang dihidupkan, yang diamalkan di tengah sebuah masyarakat, maka akan semakin banyak ya kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh mereka. Ya, terkhusus nikmat duniawiyah yang sangat besar, ya, nikmatul aman, ya, nikmat keamanan yang akan diraih dan didapatkan manakala ya manusia betul-betul mewujudkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Digambarkan oleh para ulama ya tentang bagaimana keadaan al-mamlakah al-arabiyah dengan ya segala ya, bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yakni penduduk negeri itu, ya, di mana komitmen dari pemimpin dan rakyatnya untuk bagaimana berusaha menjalankan ya syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Sebelum berdiri negara Saudi, ya, keadaan keamanan di jazirah itu demikian mengerikan. Ya, orang-orang yang berangkat untuk berhaji, ya, jika mereka bisa pulang kembali, ya, itu seakan merasakan kehidupan yang kedua kali. Kenapa? Karena ya kondisi jalan yang sangat sulit, ya, dari sisi keamanannya. Namun, ya, setelah berdiri kerajaan Saudi, di mana ya pemimpin negara serta dengan jajarannya berusaha untuk betul-betul tanfidz asy-syariah, ya, merealisasikan, melaksanakan syariat, ya, keamanan itu betul-betul ya terwujud. Sampai sebagian mereka mengatakan, kami berjalan ya dari janub, ya, selatan Saudi sampai ke syamal, yakni ke arah utaranya, tidak ada ya kekhawatiran adanya cegatan, ya, begal, rampok dan semisalnya. Ini satu contoh yang bisa kita lihat ya kenyataan ketika syariat ini betul-betul ditegakkan di sebuah negeri. Lain halnya ya ketika sebuah negeri jauh dari syariat. Mungkin kita pernah mendengar bagaimana ya negeri-negeri kafir yang mungkin ya polisi itu banyak, ya, dikerahkan di berbagai pos, namun ya kejahatan itu terus terjadi ya di negara tersebut. Sehingga ini sekali lagi pelajaran yang sangat penting, termasuk di antara persaksian tentang kebaikan yang ada di negeri Saudi dari seorang imam di masa kita, al-Imam Muqbil ibn Hadi, ya rahimahullah, dalam kitab beliau, yani Musyahadati, ya, seingat saya Musyahadati al-Mamlakah al-Arabiyah, ya, kesaksianku, ya, tentang negeri kerajaan Saudi, di mana beliau, ya, pernah menempuh pengobatan, ya, di negeri Saudi. Ketika itu, ya, beliau di malam hari, setelah sebelumnya beliau bercerita, ya, pertemuan beliau dengan gubernur di Makkah, gubernur negeri Makkah, yang dari pembicaraan itu kata beliau melihat bahwa memang, ya, para pejabat di negeri Saudi adalah orang-orang yang mengerti, memahami, dan melaksanakan agama dengan baik. Ya, jadi dari pembicaraan itu bisa diketahui bagaimana kadar, ya, keagamaan para pejabat di sana. Kemudian beliau bercerita bahwa kami, ya, di Yaman itu, ya, para hurros, hurros itu bahasa kitanya apa, ya, pengawal, ya, pengawal, ya, para pengawal itu, ya, 24 jam memberikan upaya pengamanan. Jadi kapan Syekh keluar didampingi, ya, beberapa, ya, hurros, ya, dengan, ya, persenjataannya, karena di Yaman ini termasuk negara yang bebas senjata, ya. Jadi penjualan senjata api itu sesuatu yang biasa. Mungkin kalau di sini di pasar orang jual golok, pacul, arit, ya. Kalau di sana AK-47, ya, minimi, ya, seperti itu. Ya. Kalau di sini showroomnya isinya mungkin apa? Avanza, Xenia. Kalau di sana, ya, Panzer, tank dan semisalnya. Beda dikit. Ya, nah itu. Beliau cerita bahwa kami ini dijaga 24 jam. Namun kami tidak merasakan kenyamanan dan keamanan sebagaimana yang kami rasakan di negeri ini. Beliau katakan, saya keluar di malam hari sendirian untuk tawaf di Baitullah. Ya, di malam hari ini sendirian, ya, berangkat, ya, ke Baitullah. Tidak ada kecemasan, kekhawatiran nanti akan ada orang yang berbuat jahat ini itu. Jadi ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa semakin syariat ini ditegakkan di sebuah negeri, maka akan semakin banyak masalih, ya, yang sifatnya dunyawiyah yang akan terwujud, ya, sebelum masalih, ya, ukhrawiyah yang akan didapatkan oleh mereka yang menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kata beliau selanjutnya, Al-Imam As-Sa'di, wa fi riwayatin fi ghairi sahih lakinnaha tsabitatun. Di dalam riwayat yang lain dari hadis ini, hadis Sahal ibn Sa'ad, selain di dalam as-sahih, yakni selain di dalam sahih Bukhari dan Muslim, lakinnaha thabitah, akan tapi riwayat itu riwayat yang thabitah, ya, riwayat yang thabit, sahih, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayatkan Imam Ahmad min hadis Abi Dzar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyatakan, wa akharu as-suhura. Jadi pada kelanjutannya, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharu as-suhura. Jadi senantiasa manusia mereka dalam kebaikan, ya, selagi mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur mereka. Jadi dari riwayat yang lain tersebut menunjukkan bahwa termasuk di antara sunnah, dan ini sudah kita lewati ya, tentang pembahasan makan sahur adalah mengakhirkannya ya, mendekati waktu subuh, mendekati waktu terbitnya fajar. Fafihi, sehingga dengan riwayat yang lain tadi menunjukkan di antara faidahnya istihbabus suhur wastihbabu ta'khirihi kama taqaddam. Sehingga termasuk di antara ya faidahnya disunnahkannya makan sahur serta disunnahkannya mengakhirkannya. Ya, sebagaimana pembahasan yang telah lalu, yang sudah kita lewati beberapa hadis sebelumnya. Kemudian wahada, dan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, fihi masalihu diniyatun wa masalihu dunyawiyah. Ya, padanya terkandung maslahat-maslahat yang sifatnya agama dan maslahat-maslahat kebaikan-kebaikan yang sifatnya dunyawiyah. Disebutkan di antaranya fafihi al-i'anatu 'ala as-siyam. Di mana dengan seseorang yakni mengakhirkan ya makan sahur ya, kemudian menyegerakan berbukanya, padanya mengandung al-i'anah 'ala as-siyam ya, suatu bentuk yakni bantuan di dalam menunaikan ibadah puasa. Sehingga dirasakan puasa itu bukan sesuatu yang berat karena ya sahurnya diakhirkan ya, kemudian berbukanya disegerakan setelah masuk waktunya. Berbeda halnya tentunya bagi mereka yang menyelisihi sunnah ini ya, berbukanya diakhirkan ya, sementara sahurnya disegerakan. Sebagian mungkin ada yang setengah tiga sudah makan sahur ya, kemudian ya, berbukanya diakhirkan. Maka yang seperti ini akan memberatkan ya di dalam menjalankan ibadah puasa. Wa fihi hifdzul badan, dan pada amalan yang demikian ya terkandung di antara faedahnya adalah penjagaan terhadap badan kita. Karena kalau secara hitungan ya kurang lebih kita menjalankan puasa dalam sehari kan sekitar 14 jam ya. Ya, rata-rata seperti itu. Walhamdulillah, ya di sebagian negeri ya, mungkin ujian yang dihadapi oleh mereka itu lebih berat. Ya, terlebih pada sebagian musim yang memiliki 4 musim. Kalau kita kan hanya 2 musim ya, musim penghujan, musim kemarau. Ya, sebagian yang wilayah yang mengalami 4 musim itu terkadang waktu siangnya demikian panjang. Ya, sampai dari waktu maghrib ke isya ya. Sampai ke subuhnya itu mungkin hanya sekitar ada yang sampai 4 jam. Ya, artinya puasanya berapa? 20 jam ya, luar biasa. Ya. Makanya termasuk di kadang para ulama ada yang berkata termasuk di antara nikmat ya yang didapatkan ketika kami ya mengalami panjangnya malam dan pendeknya siang, sehingga malam ya bisa untuk sholat lebih lama ya, puasanya bisa lebih singkat. Kalau kita mungkin malam bisa tidurnya lebih lama ya, siangnya ya kadang-kadang. Kemudian walihada kama syara'a as-suhur, alas dasar itu sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan makan sahur, li'annahu, karena sungguhnya ya perbuatan ini adalah qiwamul badan ya, perbuatannya akan menopang ya, menguatkan badan kita. Dan nuhiya fisyami an ikhraji ma yadur. Demikian pula di sisi yang lain, ya, bahasanya seorang yang berpuasa dilarang untuk mengeluarkan sesuatu yang akan membahayakan dia. Sebelumnya, perlu kita ketahui di sana ada firqah, ya, dhalah, yang penyelisihannya termasuk diantaranya dalam masalah berbuka ini. Yakni yang dikenal dengan Syiah, ya. Baik itu Rafidhah ataupun yang lainnya yang memang pada asalnya agama mereka adalah agama Yahudi. Sehingga termasuk di antara musyabahah Rafidhah, ya, atau Syiah, ya, lil Yahud adalah takhiru al-iftar, ya, mengakhirkan berbuka. Jadi mereka, ya, tidaklah berbuka kecuali ketika bintang itu sudah terlihat. Artinya, ya, mundur dari maghribnya kan cukup jauh. Dan itu adalah di antara bentuk keserupaan antara agama Syiah Rafidhah dengan, ya, agama Yahudi. Karena sekali lagi pada asal agama Syiah itu dari orang-orang Yahudi. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, seorang yang bernama Abdullah ibn Saba dari Yaman pura-pura masuk Islam, ya, di akhir masa khilafah, ya, Utsman, kemudian menyebarkan, ya, berbagai ajaran yang menyimpang, ya, yang termasuk, ya, di antaranya bagaimana mengunggulkan Ali bin Abi Thalib dibandingkan, ya, para sahabat yang utama yang telah mendahului beliau dalam memimpin umat ini, Abu Bakar dan Umar. Kemudian, ya, termasuk di antara yang ditanamkan dari akidah yang menyimpang, ya, bahwasanya, ya, sebagaimana Nabi Musa, ya, pergi meninggalkan kaumnya selama 40 malam dan kembali kepada kaumnya, bahwa Nabi kita katanya, ya, pergi dan akan kembali lagi. Itu. Sebagaimana Nabi Musa itu memiliki wasi, yakni seorang yang diwasiati untuk memimpin umat ini, yakni Yusha, ya, pemuda yang menemani beliau ketika perjalanan menemui Khadir, maka demikian pula Nabi kita memiliki wasi, ya, dan wasinya adalah Ali ibn Abi Thalib. Ya, demikian ditanamkan hal-hal yang menyimpang, ya, untuk bagaimana bisa menyesatkan umat. Kemudian, jadi kata Imam As-Sa'di, dilarang pula bagi orang yang sedang berpuasa untuk mengeluarkan sesuatu, yakni dari tubuhnya, yang akan membahayakan dia. Wa idza ta'ammada dzalika aftara bihi. Kalau seseorang menyengaja, ya, mengeluarkan sesuatu itu, maka menjadikan aftara bihi, dia berbuka dengannya. Kemudian beliau contohkan fa sabata annahu, ya, yuftiru idza ta'ammada alqai'a wa akhrajahu. Wa amma idza dara'ahu alqai'u fala yuftiru bidzalik. Kata beliau, sebagaimana telah sabit, telah sahih bahasanya, seseorang yang berpuasa dia, ya, berbuka artinya batal jika dia menyengaja muntah, ya, mengeluarkan, ya, yakni sesuatu dari lambungnya dengan sengaja. Adapun, ya, jika al-qai muntah tadi, ya, memaksanya, artinya itu di luar kemampuannya, ya, sehingga kemudian muntah bukan sengaja dimuntah-muntah. Contoh orang sengaja memuntahkan itu dia masukkan, ya, jarinya ke apa? Ke kerongkongannya, ya. Itu muntah dengan sengaja. Adapun seseorang, ya, mengalami mual kemudian keluar muntah, ya di luar dari kemampuan untuk menahannya, maka fala yuftiru bidzalika, maka tidaklah dia berbuka dengan sebab itu. Kemudian dicontohkan oleh beliau yang lainnya, wa tsabata aidan al fitru bi ikhrajid dami bi hijamatin. Demikian pula ya telah sabit ya al fitru yakni berbuka disebabkan seseorang mengeluarkan darah dengan hijamah, ya, dengan berbekam, au fasdan, atau dengan apa yang dikenal dengan fasdu, ya, pengobatan pengeluaran darah itu, ya, wa ghairu dzalik, dan yang lainnya. Kenapa dikatakan menyebabkan berbuka? Li'anna baqa'ahu fihi, karena sungguhnya keberadaan darah itu di dalam tubuh itu qiwamul badan, ya, adalah penopang kekuatan badan. Baik. Ya, sehingga ketika dikeluarkan ya akan menjadikan sebab ya tubuh seseorang akan menjadi lemah. Banyak orang kalau terluka ya atau mengalami pendarahan ya dan semisalnya darahnya banyak keluar ya, itu kan mengkhawatirkan keselamatan jiwanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam permasalahan ini ya, aftar al hajimu wal mahjum. Bahasanya al hajim yakni yang membekam dan al-mahjum yang dibekam, kedua-duanya telah berbuka, artinya telah batal puasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim ya, dari hadis Sauban. Sauban ini maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ya peristiwanya terkait ya, dengan sahabat Ja'far ibn Abi Thalib yang didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dibekam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati keduanya, yakni orang yang membekam Ja'far ya, dan melewati Ja'far, kemudian beliau bersabda demikian, aftara al-hajim wal bahjum. Kemudian wakhtalafa atau wakhtulifa fil hajim, diperselisihkan terkait dengan kenapa ya al hajim yakni orang yang membekam itu juga dikatakan batal puasanya dengan sebab dia membekam. Fakila ya, di antara para ulama ada yang berkata sebabnya ya, yuftiru mutlakon, bahasanya secara mutlak al-hajim orang yang membekam itu telah berbuka ya, sawaun kana yahjimu bimassin au binarin, sama saja teknik ya membekamnya itu dengan disedot, kalau dahulu itu kan pakai tanduk begitu ya. Ya, jadi ketika sebelum dibekam ya disedot bagian yang akan dibekam, ya, kemudian setelah dilukai, ya, disedot lagi. Sehingga dengan teknik bebekam seperti ini ada kemungkinan misalnya nyedotnya kencengan kan ya, ya. Jadi ada darah yang masuk sisi ini yang jadikan alasan bahwa al-hajim itu yuftir karena masuknya darah ya ke yani kerongkongan dia ketika menyedot itu. Au binarin ataupun ya membekamnya dengan api, artinya gelas atau mangkuknya itu diasapi ya. Habis itu ditempelkan di bagian yang dibekam. Itu nanti bagian itu nanti mengembung mengumpulkan darah-darah kotornya. Jadi sebagian berpendapat sama saja teknik yang manapun, termasuk kalau di masa kita dengan apa? Alat bekamnya yang pakai sedotan itu, ya. Baik, sama saja, ya. Mau yang ini ataupun yang itu, intinya al-hajim, ya, itu batal dengan sebab membekam. Wakila, ya, ada juga di kalangan ulama yang mengatakan la yuftiru, ya, illa al-hajimu bil-mas. Ya, tidak batal, ya, al-hajim kecuali kalau dia, orang yang membekam ini dengan teknik dia disedot tadi dengan mulutnya. Ya. Li'annahu huwal mu'tadu fi waqtihi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan, ya, cara inilah yang biasa dan dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi ini yang dikenal teknik membekam di masa itu dengan disedot pakai mulut. Kemudian wali annal illata annahu ma'a kathratil mas la budda an yasila syai'un min ajza'id dami ila halqihi. Dan di antara sisi alasannya, faktornya, bahasanya bersamaan dengan sering-seringnya menyedot itu, ya, menyedot luka, darah yang dikeluarkan dari tempat dibekamnya itu, suatu kemestian, ya, akan ada, ya, bagian dari darah itu yang sampai ke halqnya, ya, sampai ke tenggorokannya. Wa huwa sahih, dan ini sisi pendapat yang benar. Jadi kata Syekh As-Sa'di rahimahullah di sini bahwa al-hajim yang batal dengan sebab membekam itu kalau membekamnya dengan cara apa tadi? Disedot pakai mulut. Ya, seperti itu. Kemudian li'anna al-illata fil ladzi yahjimu bil masi khasatan, karena sisi alasan ini adanya pada seseorang yang membekam atau menghijamah, ya, khusus dengan cara disedot. Jadi adapun terkait dengan yang dibekam, sekali lagi, kenapa kok dikatakan batal? Karena dengan keluarnya darah tersebut akan menjadikan lemah, dan kondisi badan yang lemah ini menuntut dia untuk berbuka. Namun dalam perkara ini, ya, sebagian ahlul ilm berpendapat bahwa berbekam, ya, secara mutlak itu, ya, tidak membatalkan. Ya. Di antara dalil yang mereka gunakan, mereka dasari adalah, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya dari Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma, ya, dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan oleh Ibnu Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaimun. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah, berbekam, dalam keadaan beliau muhrim, dalam keadaan beliau ihram. Demikian pula beliau, ya, berbekam dalam keadaan beliau saum, beliau berpuasa. Ya, syahidnya wahtajama wa huwa shaim. Yang kedua adalah hadis Anas ibn Malik. Hadis Anas ibn Malik diriwayatkan Imam Ad-Daruqutni. Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ya, mensahihkannya. Kata Anas ibn Malik, ya, radhiyallahu an, awwalu ma kurihatil hijamatu lis-shaim, awal kali, ya, dimakruhkannya berhijamah, berbekam bagi seorang yang berpuasa, anna Ja'far ibn Abi Talibin ihtajama wa huwa shaim. Bahasanya Ja'far ibn Abi Talib berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melewatinya. Faqala, kemudian beliau bersabda, aftara hadzani. Wa dua orang ini telah berbuka, yakni telah batal puasanya. Siapa dua orang ini? Ya, Ja'far dan yang membekamnya, kan begitu? Ya, Abdullah. Ya, Ja'far dan yang membekamnya. Tayib. Kemudian ثم kata Anas, ثم رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد في الحجامة للصائم. Kemudian setelah peristiwa itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberikan keringanan ya bagi orang yang berpuasa untuk berhijamah, berbekam. Kemudian kata rawi hadis ini, wa kana Anasun yahtajimu wa huwa shaim. Dan adalah Anas bin Malik, beliau berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Nah, kalau kita lihat pada hadis Al-Bukhari yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melakukan berbekam dalam keadaan beliau ihram, beliau juga berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu, beliau meninggal pada perang apa? Pada perang apa? Yang di situ panglima muslimin gugur tiga-tiganya. Perang apa? Abu Kanzin. Wah, ini perlu pelajaran sirah ya. Ya. Perang Mu'tah ya. Mu'tah bukan Mut'ah ya. Ya. Mu'tah ya, di situ Ja'far ya gugur dalam keadaan kedua tangannya ya terputus dengan sabetan pedang musuh, yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggantikan kedua tangannya dengan kedua sayap yang dengannya Ja'far terbang ya ke sana kemari di jannah. Nah, kejadian itu masih jauh dari peristiwa hajinya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Terlebih di sini Anas menyatakan bahwa setelah peristiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan Ja'far ya berbekam, yang kemudian Nabi mengatakan aftara hadzani. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah. Ya, memberikan rukhsah untuk bolehnya berbekam bagi yang berpuasa. Oleh karena itu kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah bahwa hadis Anas ini adalah hadis yang menghapus, yakni menasikh ya, menghapus hukum yang ada ya pada hadis riwayat Ahmad tadi yang disebutkan di sini, aftara al-hajim wal mahjum ya. Jadi ini terkait dengan permasalahan bekam ya, wallahu taala alam. Jadi secara mutlak bahwasannya berbekam itu tidak membatalkan puasa, wallahu alam. Jadi kalau yang dibekamnya ya tidak batal, demikian pula tentunya yang membekamnya ya, selagi dengan ya alat yang tidak disedot langsung dengan mulut itu. Taib, ini yang kita pelajari pada pertemuan malam ini. Semoga yang kita pelajari bisa menjadi tambahan ilmu dan iman. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.